bisa menyerap, bisa menimbulkan tumbuhan, sehingga orang lain bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Golongan kedua, orang yang hanya bisa menghafal tok, banyak hafalan dia, Al-Qurannya banyak, sunnahnya banyak, hukum-hukumnya banyak, dia pahami, dia hafalkan banyak. Kalau ditanya, bisa, misalnya kalau disuruh baca lagi ke ayat sebelum ayat ini, bisa nggak kira-kira? Mundur bacanya, bacalah 3 ayat sebelum ayat ini. Bisa gak mas? Dulu pernah ujian saya seperti itu, bacalah 3 ayat sebelum ayat ini katanya, Masya Allah. Baca ayat, baca Al-Quran tapi mundur dari belakang ke atas ini. Banyak orang seperti itu, hafal. Banyak orang akan tanya, sebutkan surat penjuk ayat 17, ayat 12, langsung menjawab bisa. Banyak orang seperti itu, namun terkadang tidak memahaminya. Maka orang seperti itu hanya seperti tanah yang keras, yang bisa menampung air, namun tidak bisa menyerap air. Namun mending. Karena orang lain bisa mengambil manfaat dari air tersebut. Yang paling parah adalah tanah yang tidak bisa menyerap, tidak bisa menampung air. Yang paling parah, sudah tidak paham, tidak apa, tidak berguna sudah, lebih mati dia. Nah, itu hadis sahih yang Allah, yang Rasulullah yang disiwatkan oleh Al-Bukhari. Kita ya Allah, jelas memang keutamaan ilmu. Dan hanya ini masih banyak lagi keutamaan-keutamaan ilmu yang lain. Ada anak bahas panjang lebar tentang keutamaan ilmu. Karena sering kita dengar. Yang terakhir adalah, ya Rabbah illa walladina amanu minkum walladina utul ilma. Derajat, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, beberapa derajat. Kapan itu? Di dunia, waalaikumsalam. Apa di akhirat? Dunia dan akhirat. Apa dunia? Jelas tentunya, orang berilmu akan lebih diutamakan. Orang berilmu akan lebih dihormati segan. Di dunia, contoh pengangkatan derajat Allah di dunia bagi orang berilmu. Itu ya Allah, jelaskan sedikit tentang keutamaan ilmu yang kita dengar, tidak usah kita panjang lebarkan. Yang lebih penting daripada itu adalah apa itu ilmu yang harus kita pelajari? Dari tadi kita mengatakan keutamaan dan menyebutkan keutamaan-keutamaan menuntut atau menimba ilmu. Orang yang menuntut ilmu dapat ini, dapat itu. Orang yang seperti ini, seperti itu. Itu keutamaan. Kelebihan yang Allah akan berikan kepada mereka, para penuntut ilmu. Namun, kapan seseorang itu dikatakan berilmu ya Allah? Kalian sekarang belajar apa di kelas? Kapan dikatakan kalian itu mengilmui matematika itu kapan? Kapan dikatakan seseorang alim dalam matematika misalnya, belajar kalinya? Kapan seseorang dikatakan alim dalam fikih misalnya? Alim atau orang berilmu kapan? Ya Allah, ilmu itu adalah secara umum itu ilmu idraku syai ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Berilmu itu maksudnya mengetahui sesuatu secara pasti sesuai sebenarnya, itu ilmu namanya. Mengetahui secara pasti sesuai sebenarnya, itu ilmu. Maksudnya kalau antum mengetahui tidak secara pasti, bukan ilmu. Kalau antum mengetahui sesuatu perkara tidak sesuai sebenarnya, bukan ilmu. Contoh mas, 1+1 berapa? 2, itu pasti tidak. Namanya ilmu. Dikatakan berilmu kalau tahu. 1+1, 2. Kalau ada yang jam 11, itu bukan berilmu dia. Tidak berilmu. Namanya berilmu kalau dia mengetahui sesuatu perkara secara pasti sesuai sebenarnya. Sama. Oke, ditanya sekarang, apa hukum sholat? Wajib sholat pasti ya kan? Kalau saya tanya,

kata Allah, kata Rasulullah, yufaqih fiddin, yaitu orang yang Allah jadikan dia faqih, paham akan agama. Lihat. Pemahaman sebenarnya apa? Kalau sabda Nabi berbunyi seperti ini, orang yang Allah kenal kebaikan akan dipakaikan dalam agama. Terus lawannya apa? Apa kira-kira ya Allah? Berarti orang yang Allah kehendaki para dirinya kejelekan tidak paham agama, iya tidak? Iya, jadi di sini apa? Khusus ilmu agama. Diperkuat dengan tadi bahwa para nabi dan rasul tidak meninggalkan melainkan ilmu. Mereka tidak mewariskan harta, dinar, wala dirham. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalau seandainya orang berilmu-ilmu duniawi itu mendapatkan keutamaan yang tinggi, misalnya nabi paling utama tentunya. Namun nabi sendiri hidup terkadang pun 3 hari tidak makan, sampai nabi pernah keluar mengganjal perutnya dengan batu karena kelaparan. Bahkan suatu hari beliau ketika datang ke Madinah mendapatkan orang-orang Madinah itu sedang mengawin silangkan kurma. Kalau dikatakan, kenapa dikawin silangkan, biarkan saja. Makanya para sahabat ikutin, dibiarkan. Kenapa tidak berbuah hasilnya kurmanya? Dan mereka ngadu, ya Rasulullah, tidak buang kurma kami. Rasul mengatakan, antum a'lamu minhum dunyakum, kalian lebih tahu, lebih paham akan perkara dunia kalian. Berarti apa? Hanya berkaitan dengan ilmu agama saja yang akan mendapatkan keutamaan-keutamaan di atas. Semuanya para ulama menegaskan seperti itu. Contohnya adalah Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Siapa beliau? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama madhab Syafi'i. Ini kan namanya Syafi'i, maka tidak kenal. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama bermadhab Syafi'i, dalam Fathul Bari Syarah Bukhari. Lihat apa kata beliau ketika menjelaskan firman Allah, waktu Rabbi zidni ilman, dan katakan oleh Muhammad, Rabbi ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Apa kata? Apa kata beliau Ibnu Hajar? Beliau menegaskan, wadihud diwala fi fadl ilmi, artinya ayat ini yaitu ayat dan ala berbunyi wakul rabbi jidni, dan katakan oleh Muhammad rabbi jidni ilman, ya Allah tambahkan ilmu padaku. Ayat ini jelas-jelas menunjukkan akan keutamaan ilmu. Mengapa? Karena Allah tidak memerintahkan nabi untuk minta tambahan, melainkan minta tambahan ilmu. Menunjukkan apa? Lebih utama. Wal muradu bil ilmi, dan yang dimaksud dengan ilmu di sini kata beliau, al ilmu syar'i, ada ilmu syar'i, ilmu agama, kata Ibnu Hajar. Mengapa? Yaitu ilmu yang memberikan kepada kita bimbingan untuk bimbingan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan ibadah kita, muamalah kita, ilmu tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, nama-namanya, tentang apa yang kita kerjakan, apa yang kita tinggalkan. Itulah ilmu agama. Nah, itu ya kuah ilmu. Terus kalau begitu yang kalian belajar itu dapat bahan gak kira-kira? Ntar habis ini pada keluar semua lagi. Jangan kata ibu kalian sudah banting tulang kepat keringat untuk cari uang menelahkan kalian dari keluar tengah jalan. Itu yang kadang kita sayangkan. Banyak orang itu yang sebaikin keras, mereka udah kuliah, sudah sampai semester 8, keluar setelah kajian. Kenapa? Karena itu gak ada keutamaannya. Pada kasihan dengan orang tuanya selama ini untuk sudah menaruh harapan pada anaknya, kira-kira tiba-tiba keluar saja putus sekolah tanpa ada sesuatu yang jelas. Terus bagaimana kalau gitu? Kira-kira benar kalian pelajari atau bahkan terlarang belajar PKN? Ada gak PKN masih sekarang? SMA masih ada? Masya Allah. Gimana ya kuat belajar ilmu dunia kalau begitu? Benar tidak? Apakah terlarang? Kalau tidak terlarang, apakah mendapatkan pahala? Jawabannya adalah sebagaimana yang telah difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu duniawi itu memiliki manfaat. Namun manfaatnya itu tak pisau yang bermata dua. Maksudnya apa? Tergantung siapa menggunakan ilmu tersebut. Pisau, kalau pisau kan tajam, bisa buat bunuh, bisa juga buat bunuh ayam. Tergantung siapa menggunakan. Kalau buat bunuh ayam, buat nyate ayam, boleh bermanfaat. Dan kalau buat bunuh orang, maka berarti berdosa, termasuk kekufuran. Maka tergantung manfaatnya. Jika dia mempelajari ilmu-ilmu umum tersebut digunakan untuk menolong agama, bermanfaat bagi hamba-hamba Allah lainnya, maka mempelajarinya pun juga didapatkan pahala. Meskipun tidak terlangsung, tidak seperti di atas, kalau mempelajari ilmu agama langsung dapat keutamaan. Kalau ilmu duniawi, tergantung nanti menggunakan untuk apa. Tergantung manfaatnya untuk apa. Untuk kebaikan umat ini, insya Allah dapat pahala. Sehingga termasuk firman Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Termasuk di situ kita mempersiapkan diri kita, memperkuat kita. Jika semua manusia belajar ilmu agama, siapa lah yang menjadi dokter? Memang tidak butuh dokter. Siapa yang menjadi insinyur dan sebagainya, pertanian dan sebagainya? Maka Islam butuh semuanya. Andai kejayaan Islam kembali, kalau mau jadi ulama, jadi ustaz, tidak ada yang kerja lain. Maka saya yang melengkapi yang penting, jadi dokter, namun dokter yang paham akan agama. Jadi insinyur, boleh silakan, namun jadi insinyur yang paham agama. Jadilah apapun kalian, namun paham agama. Kalau ada pilot, hafal Quran kan keren. Ya? Hafal Quran, paham agama, Masya Allah. Tidak seperti itu. Saling kita mendukung, membantu untuk memberikan kejayaan umat. Maka, kembali ke manfaatnya, apa yang digunakan untuk apa. Yang penting ya kok, jangan meremehkan ilmu agama. Kalau orang mempelajari ilmu umum duniawi, lebih mementingkan ilmu duniawi dan meremehkan ilmu agama, bahkan menyuruh orang lain untuk meninggalkan ilmu agama, maka itu perbuatan sangat dosa. Allah mensifati orang-orang seperti ini dalam firman-Nya, Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum 'anil akhirati ghafilun. Mereka orang-orang kafir itu, kata Allah, hanya mengetahui yang lahir saja, yang zahir saja, dari perkara dunia, dari kehidupan dunia. Wahum 'anil akhirati ghafilun. Mereka dari perkara akhirat lalai. Mereka mementingkan yang zahir dan lahir. Karena orang kan identik kalau belajar ke pondok itu kira-kira apa? Mikirnya kalau di masyarakat kita selama ini. Saya masih ingat dulu ketika mau izin ke pondok, katanya ente ke pondok mau makan apa nanti? Karena apa? Orang ke pondok itu ibarat identik kepada hidup dari amplop saja misalnya. Gitu kan? Ya enggak selama ini kalian paham? Tidak ke pondok. Tidak. Baik kita kerjakan. Jadi itulah ya kuah ilmu yang kita pelajari

dia ingin ibadah, ingin haji misalnya, ingin sholat misalnya, ingin zakat misalnya, ingin puasa misalnya, atau dia ingin jual beli misalnya, dan perbuatan ini, ibadah maupun muamalah, tidak mungkin terwujud sesuai dengan berilmu, maka harus kalian belajar dulu. Kalian ingin sholat, kalau tidak paham sholat, maka diperdu'ai wajib ain berikannya. Ingin zakat tapi tidak paham, tidak bisa, maka wajib ain berikannya. Ingin puasa tidak paham, maka wajib ain berikannya. Ingin jual beli yang benar tapi tidak paham, wajib ain berikannya belajar jual beli. Yang penting berkaitan dengan pribadi masing-masing, beda-beda. Kalau orang miskin, wajib tidak belajar haji. Wajib tidak? Tidak. Nanti kalau pengen haji, wajib. Meskipun sekarang badan tidak masalah. Boleh-boleh saja, untuk ilmu. Jadi berbeda-beda tergantung orang, kembali ke individu masing-masing. Dia pengen melakukan suatu perbuatan, tidak punya ilmu, dan harus belajar dulu sebelum mengamalkannya, maka itu wajib ain bagi dia. Itulah hukum menuntut ilmu yang kuat. Namun ya kalau bisa kita anak muda jangan sampai nunggu sampai wajib dulu. Misalnya ini belum puasa dan harus belajar puasa dulu gitu. Tidak ya kuat. Apalagi kita di zaman sekarang ini, zaman yang banyak muncul bid'ah, banyak manusia yang suka berfatwa tanpa ilmu. Kalian bayangkan para ustaz dan kodi TV-TV yang saya mengatakan jamaah itu siapa ya? Jamaah itu siapa? Hah? Gak tahu anak. Yang penting terkadang karena lihat sengaja saya lihat wajar TV seperti itu. Kenapa ingin tahu? Ternyata mereka itu Masya Allah gak pernah dengar, saya gak tahu. Ditanya apapun bisa jawab. Subhanallah. Yang artinya tiba-tiba jadi ustaz, ustazah. Ada mama dede, ada siapa lagi? Banyak kan? Banyak orang yang berfatwa, berfatwakan di pas ini. Apalagi kalau musim Ramadan, banyak ustazah-ustazah juga. Kalau tahu, kemimbar hanya. Maka zaman sekarang yang muncul banyak bid'ah, bid'ah yang menyertai kita sejak kita di kandungan pun banyak bid'ah, iya. Ada pitongan, ada ntar gede keluar juga ada selapangan, ntar mau jalan, mau jalan kayu ada nata apa? Nata lemah misalnya. Artinya kalau orang anak itu sudah mau turun ke bumi, ada baca lagi dikurung dalam kurungan ayam itu, iya kan? Macam-macam, ini bid'ah banyak sekali. Sejak kita di kandungan sampai mau mati pun, bahkan sampai mati pun, ada bid'ah gitu. Kemudian juga banyaknya perdebatan dalam permasalahan agama yang jelas. Yang jelas jadi enggak jelas sekarang ini. Ya kan, yang jilbab itu sudah wajib, sekarang bisa dikatakan enggak wajib, ya kan? Iya, sama orang jil bisa gampang. Jangan sampai liberal. Katakan itu cuma kebiasaan Arab saja, adat sana saja. Dia bisa mengatakan bahwa negara itu tidak wajib, tidak perlu, tidak boleh ikut campur masalah agama. Kalau negara itu membatasi jumlah agama di Indonesia, tidak boleh. Biarkan orang berkeyakinan apa adanya, biarkan Ahmadiyah, biarkan ini dan itu. Alasannya apa? Hak asasi manusia. Alasannya apa? Negara itu ngurusin dunia, bukan ngurusin akhirat. Keyakinan enggak boleh. Yang kira mereka enggak berdalil, mereka berdalil. Apa dalilnya? Dengan kata Rasulullah, anta a'lamu bi umuri liyakum, karena dia tahu dengan perkataannya kalian. Maka kalau berkaitan dunia, sudah enggak perlu ada negara yang tercampur. Itu ya, mereka membolak-balikkan fakta. Maka tidak semua orang yang berdalil itu betul. dengan adanya keadaan seperti ini itu menuntun kita atau memotivasi kita untuk rajin dan belajar menuntut ilmu. Meskipun kalian itu belajar di umum, maka tidak menghalangi untuk belajar agama. Banyak orang yang belajar umum justru lebih baik daripada mereka yang di pesantren. Banyak buktinya kan? Untuk melihat di situ-situ Muhammad Abdul Waisikal misalnya. Apa belajar beliau? Ini ya, namun Masya Allah. Orang yang pesantren kalah gak bisa apa-apa. Maka itulah kalian dalam dunia, namun agama jangan dilupakan. Minimal buat apa yang antum butuhkan, minimal. Minimal buat antum kerjakan kesehariannya. Antum jadilah apa pun yang kalian suka, namun punya agama, punya manhaj yang jelas, punya akidah yang lurus, punya ibadah yang benar. Itulah ilmu, mempelajari hukum, mempelajari ilmu syar'i. Terus kalau ilmu agama, ilmu dunia gimana hukumnya? Ya tadi kembali ke manfaatnya. Jikalau ilmu dunia itu sangat dibutuhkan, jika tidak ada yang mempelajarinya, maka umat Islam akan terbelakang, maka produksi banyak nantinya. Katakanlah industri nantinya. Kalau nggak ada perindustrian nantinya, kalau nggak ada mempelajarinya, umat Islam terbelakang, maka wajib mempelajarinya. Produksi banyak tentunya. Maka kembali ke manfaat juga. Kembali ke manfaat Islam itu sendiri. Apa ini? Berarti kemudian saya jawab habis berarti materinya. Ingat 10 menit lagi, lanjutkan istirahat terus saya jawab. Berarti enggak ada materi lagi. Enggak usah, cukup saja. Masih banyak sebenarnya. Itu kan baru berapa tadi kan, baru mempelajari keutamaan. Terus tadi, ini dipelajari itu apa, lalu hukumnya. Belum nanti, sekarang kan tadi kita katakan syarat keutamaan ilmu. Dan orang yang belajar ilmu mendapat keutamaan tersebut tidak. Ada syarat-syaratnya. Orang belajar di pondok, yang kira mereka baik dapat keutamaan, tidak. Ada syarat-syaratnya. Masa ada dua poin besar sebenarnya, namun tidak masalah, kita simak sekarang secara ringkas, masih 10 menit. Sekarang poin, apa syarat supaya kita mendapatkan keutamaan-keutamaan ilmu? Karena, ya Allah, tidak semua orang belajar ilmu agama dapat keutamaan tersebut. Tidak semua masuk pondok pesantren langsung dapat keutamaan di atas. Tidak semua yang bergelar keagamaan pun langsung dapat keutamaan di atas. Mau MA kek, atau LD kek, atau apalagi doktor kek, atau PhD. LC apa LC lo, Jok? Kaliannya. Python LC lo. Tapi LC itu sekarang udah diubah sebenarnya. LC itu kalau Mesir masih LC sebenarnya. Tapi kalau lulusan Timur Tengah, sekarang udah berubah jadi BA. Ya sekarang S1, tapi BA sekarang, Bakalaureus. Iya, itu istilahnya sekarang. Namun kalau gak gantung LC, udah. Setelah lulus dari sana langsung plus LC gitu aja. Untuk mempermudah. Yang BA kan di Indonesia, berapa itu BA itu? LC nama apa ya? BA itu apa? Jangan duluan itu? Gimana? BA, dulu kan macam anak masih ada kepala sekolah sama di SD, Nadiman BA. Nah, jadi apa cara supaya kita mendapatkan keutamaan-keutamaan di atas? Tidak gampang ya, ikhwah. Karena perlu kita sampaikan, nama yang menuntut ilmu itu adalah ibadah. Ya kan? Kalau itu ibadah, maka ingat untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang di atas yang banyak sekali itu, ada syaratnya. Di antaranya, pertama kita harus ikhlas dalam menuntut ilmu. Syekh Abu Bakar Abu Zaid mengatakan, "Idza fatada al-ilmu al-ikhlasa an-niyatu in tatara min afdal al-ta'ati la ahad al-mukhalafat." Jika lo menuntut ilmu itu kehilangan keikhlasan, maka yang tadinya amalan yang paling mulia akan berubah menjadi amalan yang paling hina, pelanggaran yang paling besar. Untuk ilmu yang tadi melakukan amalan mulia, kalau hilang ikhlas, maka menjadi pelanggaran yang paling besar. Makanya Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diru syai'un idza aliman sahatun minna. Ilmu itu tidak akan ada menyamainya bagi yang benar niatnya, bagi yang fokus dalam belajar. Terus, kapan seorang dapatkan fokus dalam belajar? Apakah cukup mengatakan aku ikhlas? Sudah kita anggap ikhlas? Kapan seorang dapatkan fokus dalam belajar? Ingatlah ikhwah, seorang bisa kita katakan ikhlas dalam menuntut ilmu. Pertama, jika dia berniat tidak untuk menjalankan firman Allah, untuk menjalankan perintah Allah. Pertama, ada empat nantinya. Kedua, dia berniat untuk menjaga syariat atau menjaga agama. Yang ketiga, dia berniat untuk melindungi syariat dan membelanya. Dan yang keempat, dia berniat untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad. Empat hal. Seseorang dikatakan ikhlas, pertama, jika dia tatkala menuntut ilmu, berniat menjalankan perintah Allah. Pertama. Kedua, dia berniat dalam menuntut ilmu untuk menjaga syariat Allah. Dan yang ketiga, dia dalam belajar berniat untuk melindungi syariat dan agama Allah. Dan yang terakhir, dia belajar berilmu untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Empat hal. Orang kalau yang mengumpulkan empat hal ini, maka bisa kita katakan ikhlas dia dalam menuntut ilmu. Pertama, berniat menjalankan firman, menjalankan perintah Allah. Karena Allah pun berfirman dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam. Apa fa'lam? Berilmulah. Supaya entah. Kalau dia belajar dalam rangka menjalankan perintah Allah, ikhlas berarti. Jadi kalau belajar untuk paksaan orang tua, untuk tujuan duniawi misalnya, maka jangan harap pahala. Bahkan Rasul mengancam, man ta'allama al-ilma mimma yabtaghi bihi wajha Allah, thumma yata'allamuhu li talabi ardhi dunya, lam yajid 'irfal jannah. Barang siapa mempelajari ilmu agama yang harusnya dituntut untuk karena mengharap wajah Allah, kalau dia mempelajarinya karena mengharapkan duniawi, niscaya dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Surga itu tidak dapat. Maka tidak mungkin dapat keutamaan di atas. Harus dengan niat ikhlas, yaitu pertama dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kedua, untuk menjaga syariat dan melindunginya. Ketiga, sama menjaga dan melindunginya. Sekarang agama ini kan banyak orang yang merusaknya, banyak musuh-musuh yang benci. Baik dari kanan kita sendiri, dari dalam yang masuk ke jil misalnya, atau syiah misalnya, semua itu bisa menghancurkan agama ini. Semuanya tujuan menghancurkan agama ini. Nah, Ahmadiyah juga, belum lagi musuh-musuh orang yang jelas orang kafir, maka perlu kita jaga. Belum lagi orang bid'ah, ahli bid'ah yang menyebarkan syubhat, maka perlu kita jaga dari bid'ah, dari pengerusakan musuh-musuh Allah. Tentunya bisa kita raih kalau kita mau belajar. Kalau datang syubhat atau tidak belajar, mana mungkin kita bisa membantahnya. Itulah yang terakhir, mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat pertama. Syarat pertama harus ikhlas. Syarat kedua, supaya mendapatkan keutamaan-keutamaan ilmu, orang yang belajar ilmu, dia harus mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. belajar ilmu yang berdasarkan Al-Quran sama Sunnah. Al-Quran dan Sunnah digabung dengan Allah kedua-duanya, tidak dibeda-bedakan. Tidak ada mengatakan Quran saja, tidak. Kedua-duanya adalah sumber syariat, harus dipegang teguh, dijalankan dan diperjuangkan. Allah menegaskan fara wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita thumma yusallimu taslima. An-Nisa 5. Demi Allah, tidak beriman kalian sampai kalian tuh menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim di antara kalian, lihat, atas apa yang kalian persisikan. Menegaskan orang itu enggak sempurna imannya kalau enggak menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim. Maksudnya mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul menegaskan alaikum bi sunnati. Enggak, kalian ikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Kemudian gigitlah dengan gigi geram kalian dan tinggalkanlah perbuatan bid'ah, perbuatan baru. Semua perbuatan baru itu bid'ah, tidak ada kesesatan. Maka dalam belajar sama harus mengikuti Al-Quran sama sunnah. Ikutin ma'afal Allah wa ma'afal Rasul. Apa yang Allah firmankan, apa yang Allah sabdakan. Apakah cukup? Tidak. Tambah syarat ketiga, harus berjalan di atas manhaj yang benar, manhaj salaf saleh. Kenapa ya Allah? Syekh Al-Albani menegaskan faman kana yuridu haqqan ar-ruju'a ila al-kitab wa sunnah falyalzamhu ar-ruju' ila ma kana 'alaihi ashabun nabi. Barang siapa yang hendak ingin betul-betul kembali ke Al-Qur'an sama sunnah, betul-betul yang mengamalkan Al-Qur'an sama sunnah, apa kata beliau? Falyalzamhu ar-ruju' ila ma kana 'alaihi ashabun nabi. Harus dia kembali, harus dia mengikuti apa yang diikuti, apa yang dijalankan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ya ikhwah, kita melihat adakah umat Islam yang telah mengatakan mengingkari Al-Quran? Ada enggak? Adakah umat Islam terang-terang mengingkari sunnah, mengingkari Al-Quran sunnah? Tidak ada. Semua yang mengatakan Al-Quran sunnah, namun terkadang dari segi prakteknya mereka sangat-sangat jauh dari sunnah. Kadang-kadang orang mengatakan Al-Quran sama sunnah, namun dibolak-balikkan, dipelencengkan kesesuaian kehendak mereka. Jin katakanlah, pakai ayat, pakai hadis, namun untuk mendukung propaganda mereka, keyakinan mereka. Mengapa ya ikhwah? Karena tidak kembali kepada pemahaman sahabat dalam belajar. Al-Quran sama sunnah semua ada tek-tek umum. Antum bisa tarik kemanapun anda suka. Semuanya global, umum. Diartikan kemana saja, gampang. Ya kayak orang Jawa itu suka menggatuk-gatukkan. Kalau enggak selamatan, anaknya masuk angin, sakit lah. Itu gara-gara enggak selamatan. Tetap kan biasanya, gatuk menang. Pinter Jawa itu sebenarnya. Pinter menggabung-gabungkan dia saja di masyarakat itu. Ada sesuatu yang aneh digatukkan ke sini, gatok memang, nyata kan? Ya enggak? Gatok memang. Sama, orang-orang dekat itu bisa menggatok-gatokkan ayat sama sunnah, sesuai kehendak mereka. Bisa mereka mengatakan dalil-dalil untuk kesesatan, bisa. Namun enggak benar. Mengapa? Tidak dikukuhkan dengan pemahaman yang benar. Nah, supaya sama ada memahami Al-Quran sama sunnah, harus diikuti pemahaman yang benar, yaitu mengikuti pemahaman para sahabat. Sehingga kalau terpenuhi tiga syarat ini, insya Allah dia mendapatkan tiga, mendapatkan keutamaan-keutamaan ilmu yang banyak di atas. Jam 11 lebih 2 menit. Saatnya kalau begitu istirahat 10 menit, nanti gampang jawab insya Allah. ikhwah, kita akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin amma ba'du. Ini ikhwah, meskipun tadi masih ada satu poin sebenarnya ya, tentang adab-adab untuk ilmu, namun tidak usah kita insya Allah bila yang waktu lah. Yang penting ilmu yang kami pelajari ada dua macam nantinya, ilmu bermanfaat dan ilmu tidak bermanfaat. Rasulullah menegaskan Al-Quran Hujjatun Lak Au Alif. Al-Quran itu bisa menjadi senjata yang membahayakan kalian, melalukan kalian, melalukan kalian amalkan, dan bisa juga menjadi syafaat bagi kalian. Menunjukkan apa? Ilmu ada dua, ilmu bermanfaat dan ilmu tidak bermanfaat. Sehingga kita sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah, kami mohon ilmu yang bermanfaat. Tidak ilmu bermanfaat, tidak mungkin kalian baik kecuali dengan melakukan memenuhi adab-adab menuntut ilmu. Terkadang yang kurang dari kita, kita belajar rajin menghafal ini dan itu, tapi ilmu hanya menjadi wawasan tok yang mental di kepala kita, tidak merubah perangai kita atau kita. Kenapa? Tidak menggunakan adab-adab yang benar dalam belajar. Makanya para ulama menegaskan, bil adabi yufhamul ilmu. Dengan adab yang benar akan dipelajari, dipahami. Maka para ulama ikhwah itu mereka belajar, sebelum belajar ilmu, belajar adab terlebih dahulu. Sehingga ilmu mereka berkah dan manfaat. Kalau sekarang enggak, sekarang mereka banyak anak pondok itu, dia melihat itu, wawasan doang. Hafal mereka Al-Quran, hafal mereka hadis, namun terkadang sangat-sangat jauh dari amalan. Tidak, sebenarnya tidak. Orang pondok sama anak umum, bagus mana? Umumnya, bagian itu, sebagian insya Allah. Tidak semuanya tentunya. Sebagian seperti itu, lebih bagus kan anak umum. Mengapa ya? Ini jadi wawasan saja, tidak mendarah daging, tidak masuk ke mereka. Ya soal ini dari waktu, kalau kita ada waktu, kalau kita tersambung. Nah, selanjutnya pertanyaan. Terserah. Kalau bisa jalan jam, nggak bisa ya. Ah. Ya. Ini cepat apa? Kacang banget nih maksudnya. Mungkin abang pakai logat platonan kali. Menyikapi orang tua yang marah-marah yang temperamental sama tadi, meskipun kita sudah bersuara malam berpelan namun masih marah, wallahu'alam, insyaallah bukan kesalahan kita. Kalau memang itu benar-benar kita, artinya kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik, berkata dengan malam bur, namun ternyata orang tua masih marah-marah, maka insyaallah bukan termasuk berhak kepada kedua orang tua. namun tetap kita menyikapinya dengan lemah lembut, kita hadapi dengan baik, dengan kepala dingin. Yang namanya orang marah kan sebagian akalnya tertutup kan, kita berbuat baik apapun ya dianggap salah tentunya, ya tunggu sampai ada baru kita nanti diskusi kembali. Seperti itu, insya Allah gak termasuk durhaka. Ingat, syaratnya kesalahan bukan dari diri kita. Meskipun berkata lembut, kalau kita yang menjengkelkan ya sama saja kan. Yang penting intinya siapa yang salah. Kalau bukan kesalahan kita, maka insya Allah bukan termasuk berhaka. Intinya kesalahan siapa. Karena berkata yang lembut pun gak menjamin. Kalau masih lembut tapi melekit, kan sama saja. Lembut tapi melekit. Kemudian tadi apa yang berlaku tadi? Apa tadi yang berlaku? Itu aja. Ini yang berlaku tadi. Ya. Ada lagi yang lain? Tadi yang panik-panik pada malas ya? Nah, ini dari akhwan Ustaz. Di tempat kuliah saya, terdapat mata kuliah agama yang mempelajari semua agama. Mata kuliah agama yang mempelajari semua agama. Tidak hanya agama Islam, namun juga Kristen, Katolik, Hindu, maupun Buddha. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Syukran jazakallahu khairan. Namun, dari wajibkan kalian belajar seperti ini. Sekarang kan semua sekolah menyediakan pelajaran masing-masing agama, artinya menyediakan pelajaran untuk agama mereka. Sekolah kalau sekolah Kristen khusus, tentunya kan beda. Tapi kalau sekolah umum, kan menyediakan semua pelajaran agama ke agama masing-masing. Jadi, wallahu a'lam, kita mau gimana kita paksa sudah. Kalau memang antum hanya bisa belajar di situ, sudah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang penting antum mengingkari dari dalam hati kalian. Kalau tidak bisa mengingkari dengan perbuatan, tidak bisa mencari sekolah yang lebih selamat, sekolah yang memang betul-betul hanya menjaga agama Islam, mengajarkan Islam saja, tidak bisa mencari itu karena 1-2-3 faktor yang banyak yang nggak bisa antum tinggalkan. Maka yang dikira di situ dengan katakan untuk menjaga adab-adab Islam, pergaulan Islam, dan tidak menyetujui dengan itu, dengan mengakui adanya agama yang banyak, semuanya benar karena tujuannya sama kata mereka, sama-sama menyembah Allah kok, namun hanya beda nama saja, sama-sama mengajarkan kebaikan kok, ya kan kata mereka, tidak ada beda nama saja, itu salah. Sekali antum meyakini itu benar, sekali antum meyakini agama mereka itu benar, maka berarti kita bisa menjadi kafir. Bisa menjadi kafir. Tetap jangan kita bikin frontal buat misalnya langsung demo atau mungkin langsung mengkritik mereka. Karena cukup adanya, cukup dari pemerintah untuk menjadikan pembelajaran semua agama itu dengan agama masing-masing siswa atau mahasiswa di situ. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, tolong Ustaz berbagi perjalanan Ustaz menuntut ilmu din. Matanya seperti kita, supaya kami dapat termotivasi menuntut ilmu yang hak ini. Belajar apa? Penting itu anak seperti kalian. Anak lahir dari keluarga yang tidak kenal agama. Artinya, abdi ana, bapak saya pun tidak sholat. Dulu ketika saya masih kecil, sampai saya masuk pondok, tidak sholat sama sekali. Umi saya sempat sholat, namun akhirnya tidak sholat Tuhan ikutin bapaknya. Kakak-kakak saya juga sama, bolong-bolong, kadang-kadang saja, paling rasanya pas Ramadan saja. Itu keluarga saya. Adik pun sama, adik pun masuk ke umum bahkan. Adik ana masuk senia. Adik ana cewek. Tapi udah punya anak dua. Baru anak, baru anak satu lagi. Kemudian saya kenal agama itu ketika kelas 3 SMP menjelang Heptanas saat itu. Heptanas, saya kenal agama, baru perkajian. Kenal perkajian yang terbiasa. Namun tidak berubah apa saya, makin seperti itu. Hanya ikut-ikutan saja. Hanya ikut-ikutan Pak. Perkajian ini tunggu sana, begini tunggu saja, habis bulan terus Hepta, habis Hepta, sama Hepta, terus Hepta. Dengan cari sekolah. Saya orang ini kan sekolah, dan katanya lah sekolahnya ciri-ciri orang, ciri-ciri orang lah. Tapi saya kan enggak tahu pergi sama kok tiba-tiba berbetik buat untuk masuk ke sekolah anak sampaikan kalian dari kami. Namun terus saya berusaha dengan saya sekarang makan jadi anak-anak sampai orang tua nanya saat itu. Nanti saya pengen masuk pondok, enggak mari pondok, saya enggak boleh sekolah. Nah, akhirnya dengan terpaksa orang tua melepas juga. Akhirnya saya pergi sendirian, saya dari sekolah, mendaftar ke sekolah sendirian. Nah, saya kelas 3, sudah sekolah di sana. Di sana sekolah selama 4 tahun. Terus saya itu di sana ngajar sebenarnya, ngajar setahun. Habis itu ke Jakarta, ambil prakuliah setahun, baru kuliah di Jakarta. Nah, di Jakarta lah saya merasakan kehidupan sebenarnya. Ternyata wallahu a'lam, ternyata memang butuh perjuangan untuk belajar agama di sana. Karena kita hanya dapat uang satu itu paling maksimal itu 500.000 per bulan. Itu pun turunnya kadang-kadang setahun sekali, setahun sekali baru turun. Dan kita sudah utang sana utang sini. Contoh sendiri biaya itu di Jakarta berapa? Kosong petak kan yang ada kamar mandi itu 500.000. Kosong-kosongan, satu petak doang, ukuran 2.5x2.5, 500.000. Kamar mandi keluar. Kalau mau bagus, itu minimal 1 juta. Yang dia makan, kalau untuk makan seperti itu, nasi tok itu berapa? 2.5 nasi tok. Kalau kita dari itu 2.5. Kita satu persen itu makan. Bahannya menganikan kan, bahannya dapat ditambahkan, dapat dari rolas tol. Nah, sekolah kita, perkara ini dari nomor kita, dan bantu kita, Nah, kalau kita sendiri, ya, kalau kita sendiri untuk mengusungi, untuk belajar, mengusungi, untuk belajar, sampai tersebutnya di sampai sekarang, jalan pelantar, jalan. Dan tahun dari sana, tahun dia ke pulang, tapi karena pulang ke mana-mana, tadi Jakarta, begitu, ke pulang sebanyak urus, yang makanya lah, yang lama, Jakarta yang lama, yang pasti saya kata, pasnya kita kadang sendiri, jadi mana terus bekerja kan untuk cari uang, contohnya, ini ada di nyaru, di pintu, ada tuh, ada, juru anaknya, minta. Masya Allah. Sebenarnya kalau melihat malam hari itu, Masya Allah, banyak orang-orang yang tidur di sini-sini jalan, di rumah terminal, belum lagi jalanannya, belum lagi angkut gedung tinggi di belakangnya juga seperti itu, orang-orang yang cukup komo kekurang. Belum lagi tanggung parana di sana itu, di sana itu kan sehari enggak usah dikerja, saya memang pagi saja. Akhirnya baru tanggung ya, dia kontrakan, dan enggak lagi yang lebih kecil dan lebih murah. Dari sisa dari kontrakan untuk itu. Rumah dia yang dia kontrakan, kan dapat uang. Sebab uangnya sebenarnya buat kontrak, kemudian makan. Ya, itu di Jakarta. Dan kita diperiksa tentang anak bagus, artinya ya anak bagus kalau ya anak ini. Kemarin kata mantarin banding mantarkan dulu tuh penting dia itu tor kalau sini itu tor namanya makanya tinggal makanya mau kita pulang ke sini meskipun mau cari materi sampai di sana. Di sana tuh ya kuah dikit aja, nonton kalau privat enak. Mudah kalau nggak privat gampang, tinggal nulis brosur, privat menerima privat dengan nomor ini, sudah, nggak apa langsung. Tinggal menempatkan dengan nomor-nomor di rumah yang bagus, pagarnya bagus. Pasang dingin, karena rumah kegiatan pada ayam rumah bagus, kan ayam pun yang bagus, kan aduh, nyari uang berapa, ataupun dapat uang berapa sebulan, sebulan. Itu di sana, bahkan langsung mengisikan buat rumah saja, di sana itu ketika masih belajar saling mengisi kami mengisi itu cuma sengancam atau 140 dapat 350 itu mas kepo 350 sekat tapi kalau sekali atau sebulan kalau sebulan berapa enak kamu di sana enak Namun, walau alam sangat ingin pulang kampung untuk dakwah di rumah. Itu apa? Gila. Kemudian, lima menit. Mana? Yang mana orang itu yang memperdak milik ilmu dan tidak mengamalkannya. Kita ikhwah mungkin datang kita kurang satu poin bagaimana adab menuntut ilmu. Bagaimana orang yang mempelajari ilmu tapi tidak mengamalkannya. Itu orang nanti atau orang percaya akan nilai yang tidak ada anak punya yang punya tidak mengamalkannya. Dan juga ini contoh atau tanda-tanda ilmu orang tidak bermanfaat. Tidak pernah diungkara cinti ilmu manfaat adalah melakukan. Syekh Abu Bakar Bakar Abu Zaid menegaskan dalam ilmu dalam bukunya Hilyah Talibul Ilm perilisan bagi penulis ilmu disebutkan di sana. Takdir ala nafsi nafsi. Di antara tanda-tanda ilmu nafsi ilmu bermanfaat adalah diamalkan dan pemiliknya tidak sombong. Dia rendah hati dan kemudian dipemijain, jadi pemimpin di pertama. Itu antara ciri-ciri yang bermanfaat itu diamalkan. Bahkan dengan mengamalkan ilmunya Al-Quran, diajarkan dan diajarinya yang man ani tadima ya'lam allama Allah bima lam ya'lam. Kita bisa pahamnya yang kita ketahui dan misalnya Allah mengajarkan kepada ini yang belum dia ketahui. Di mukadimah fikri di sahih di orang yang belajar ilmu namun tidak mengamalkannya lebih buruk daripada orang yang bodoh. Ini lebih tidak tahu mengapa tidak tahu mengamalkan. Itu harus dan mereka harus bodoh dengan mereka ilmunya. Makanya kalau mengenai ilmunya itu harus dituntut dari kok lebih karena dari hati karena semakin kita semakin kita besar pula imbang dengan pulang imbang. Kemudian ilmu itu terdiri dari apa saja? Maksudnya itu ilmu itu terdiri dari apa saja? Tanya. Sam, mas. Ilmu apa saja terdiri dari apa saja? Sudah nggak paham pertanyaannya. Terdiri dari apa saja? Macam ilmu. Kafir masyarakat semuanya mencakup dan berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan amalik, dan hukumnya dengan kita masing-masing, hidup kita masing-masing. Patokannya selama antum itu dia ilmu untuk ingin kerjain dengan teman-teman yang kerja baik, itu ilmu. Itu ilmu. Kalau apapun ada ilmu ladun, ilmu dari pengilmu, tidak ada. Apa senapi dan api tentang wajibnya menuntut ilmu. Nah, senapi itu dan juga Rasulullah menggunakan tolabul ilmi dari Rasulullah ala filosofis yang ada menuntutkan adalah umuran asal semakin baik kita maupun laki-laki umum itu aja yang penting baik umat pun laki-laki dari sunnah. Kalau dari Al-Quran, firman Allah, falola nabi nabi di selatan imam fadiyatatan ku lafadzim. Tidaklah sebagian di antara kalian ada pergolongan untuk pelajari ilmu agama. Tidak pun sebagian hal di ilmu agama. Itu menunjukkan. Seperti kita ya, tidaklah sebagian mempelajari ilmu agama. Itu dari nakli, dari Al-Quran yang berpun, Al-Quran. Saya pun asli, dari setelah asal, jadi lah, kalau untuk pengen sama, overcome, maka kan ngawur, kan tidak mungkin. Makanya itu belajar dari dahulu. Kita tidak memakai tabu atau perkataan suatu tahu, jadi kita tidak mempelajari lebih dahulu. Jadi pas sekuantinya, belajar hukumu, buat hukumnya. Apa pengertian jika panjang lebar, tidak usah kita bahas. Antara dalam pembahasan ada perbedaan dan perbedaan itu sunnah satu muhabbarah. Bagaimana maka mengisi dalam memakan demi mentolak dan mengisi jauh yang semalas jazakumullahu khairan katijil semua orang banyak semua orang istiqomah dalam tolak demi dan mengisi kita mengisi pertama antum berdoa bahan kepada Allah Subhanahu supaya dijadikan termasuk orang yang istiqamah. Kita kata Rasulullah SAW, Quran antum billah pernah ketenangan berkubah lalu kepada Allah Ma'ala kalian istiqamah yang terpenting untuk istiqamah seringkan dia baca bagaimana sama para sahabat para salaf di dalam belajar sehingga bisa terbaik jadi kalau dia dalam belajar bagaimana berjalan berlilin untuk mencari hati saja dia bagaimana mahan lapar berhari-hari untuk belajar dengan para dia harus mengembang untuk belajar mereka yang datang dari Afrika datang ke Iring ketemu Ahmad yang dipakai Ahmad di penjara tidak boleh mengajar kata-kata itu meminta namun tak dihadis oleh Ahmad hingga sampai di kursi maham penjara rumah itu perjalanan mereka yang belajar mereka baca dia mereka dia kira cantum dia dalam sihir alam berbala kita dalam cantum buku berjudul Al-Mushawwik ila Kiraatul Ahmad kita untuk membaca buku, untuk menutup ilmu, banyak buku-buku seperti itu yang menyebutkan dan berangkat bagaimana mereka itu membaca buku yang menyebutkan bagaimana ini harusnya dalam belajar bagaimana orang yang punya buku tetap umurnya yang bukan daripada umurnya dengan baik seperti itu, itu bisa memberikan maksasi dan ini tidak menjelaskan kalau anak sendiri ya kalau pas lagi malas kamu paksa kamu kalau kita kamu berbelajar harus tidak masuk insyaallah kalau anak itu nggak dipaksa untung kalau anak ini anak sendiri masalah gimana biasanya jalan misalnya kalau saya tapi jalannya ukurannya non cukup di Jakarta saya dan ahli guru tak ahli atau apa biasanya nongkrong cukup buku dari jam 8 pagi sampai jam masori baca tidak bisa gratis. Kalau tempat punya baca olahan di murah. Kalau baca di toko buku yang bagus. Jadi kita belum di bawah itu nggak bisa belajar nak konsen tu. Buku-buku kan buku ini buku cerita bagaimana dia mereka dia suka dengan apa berbagai majalah-majalah isu-isu paling sama seperti tapi bukan isu-isu majalah-majalah yang itu keagamaan karena aku tak berikan kata suka membuka buku itu buku itu jadi tahu sedang ada perdebatan apa yang ada itu tentang apa saya buku-buku cerita ringan tapi ya kalau itu bukan novel bukan apa lagi mundur itu nah dan untuk dirasa Allah alam ini ya ikhwan terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurangan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.